Saat ku memandangimu, ku rasakan tulus sayangmu. Sayangiku, tak peduli siapa aku. Tuhan takdirkan dia untukku, terbaik seumur hidupku. Saya